إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Menyempurnakan pembahasan kaset sebelumnya, kita masuk sekarang pada apa saja dzaraf, maftul fi, kata keterangan yang menunjukkan tempat atau waktu. Di antara dzaraf zaman, dzarfuz zamani, di antara dzaraf zaman, kata keterangan yang menunjukkan waktu, yang terpenting yaitu sa'ah, sa'atun, jam, sahrun, bulan, zuhrun, siang, salat, zuhur, salatul zuhri, salat zuhur, lahdoh, sebentar, intadir, lahdoh, tunggu sebentar, intadir, lahdoh, tunggu sebentar, hina, ketika, tuwalu, sepanjang, tuwalu zaman, sepanjang masa, yaumun, hari, sanatun, tahun, yaumul jumu'ah, hari jumat, sanatun, sanah, tahun, kalau sinatun itu ngantuk, tapi kalau sanatun itu tahun. La sinatu wala naum, tidak ngantuk dan tidak tidur. Di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat kursi. Lailun malam muddatun, selama muddah, menunjukkan waktu selama. Qablu sebelum, qabla zuhri sebelum zuhur. Khilal atau asna di tengah-tengah, khilal hadir maudhu misalnya di tengah-tengah pembahasan ini. Usbu pekan, minggu kalau bahasanya, tapi kita tidak gunakan itu, tapi yang kita pakai adalah pekan, pekan ke satu, pekan usbu. Sabah pagi, sabahul khair, pagi hari. Ghadan besok, ghadan insyaallah saya usafir, besok insyaallah saya akan safar, pergi jauh. Fatrah, fatrah selama. Ba'du atau ba'da itu sesudah, ya, ba'dal isa sesudah isa. Inilah beberapa contoh dari dzaraf zaman, kata keterangan yang menunjukkan waktu. Sekarang kita masuk pada kata keterangan yang menunjukkan makan, tempat, yaitu yang pertama amama, amama di depan. Yamin, yamin kanan. Janub, janub itu selatan. Wastun tengah, kemudian kurbun, kurbun dekat. Kalau koribun isim sifat musabbah bismil fa'il, koribun isim fa'ilnya, dekat, yang dekat. Kalau kurbun dekat masdarnya. Ladai, ladai kepada, ladaiya padaku. Nahwu atau nahwa itu arah, makanya nahwu itu banyak maknanya. Nahwu bisa bermakna arah, nahwa kalau kita yang pelajar ini, nahwu ini kaidah yang mengenal tentang harokat, bagaimana tugas suatu kalimat dalam jumlah serta harokat akhirnya. Mil, mil, satu mil. Kemudian wara'a di belakang, yasar itu kiri, syarkun itu timur. Jawa asyarkiyah, Jawa timur. Jawa al-gorbiyah, Jawa barat. Jawa al-wusto, Jawa tengah. Wusto tengah, maka kalau kita ingin katakan Jawa tengah, Jawa al-wusto. Kemudian falko di atas, baina di antara, tilqa'a di depan, tilqa'a al-wajhi di depan, amamahu. Haula sekitar, farsahun satu farsah, ini untuk ukuran juga. Kemudian khalfun, khalf di belakang, khalfal imam di belakang imam. Shimal kiri, shimal bisa kiri, bisa menggunakan yasar. Gorbun barat, goribun, gorbun itu barat, gorbi orang-orang barat. Tahta di bawah, inda, indaka padamu, di sisimu. Tujah, tujaha yaumil jum'ah, tujaha di depan. Tujaha bait di depan rumah. Duna, duna bawah. Oleh karena itu dunia dinamakan, dunia dinamakan di bawah karena dia di bawah langit. Duna, dunia, rendah. Kilometer, kilometer KM dalam istilah kita. Adapun contoh-contoh penggunaan dari kalimat, penggunaan dzaraf zaman maupun dzaraf makan dalam kalimat, penggunaannya misal sa'azuruka yaumal jumu'ah, saya akan ziarah berkunjung kepadamu pada hari Jumat. Harap dibedakan penggunaan ziarah dengan silaturahmi. Kalau silaturahmi itu dikhususkan pada kerabat keluarga yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan, hubungan rahim, maka dinamakan silaturahim. Silaturahim itu karena ada hubungan rahimnya, silaturahmi ya karena ada hubungan rahim. Beda dengan ziarah. Kalau ziarah jangan bermakna hanya ziarah kubur saja, tapi ziarah bukan kekuburan. Ziarah itu bisa bermakna berkunjung, berkunjung baik ke rumah teman atau ke rumah saudara yang tidak punya hubungan rahim, saudara jauh, itu namakan ziarah. Kalau ke teman kita, ke ustaz kita. Karena kalau kita terjemahkan bahwa silaturahmi itu pada setiap orang, ini akan sulit. Karena di sana ada sebuah hadis yang berisi ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Berarti kalau kita tidak berkunjung ke rumah teman, ya, itu kita terkena ancaman tersebut, memutus tali silaturahmi. Padahal maksud memutus tali silaturahmi adalah hubungan kekeluargaan, kerabat yang masih punya hubungan rahim. Jadi bukan kepada setiap orang. Ini hanya sebagai tambahan dan perhatian, salah dalam penafsiran. Sa'zuruka yaumal jum'ah, saya akan berkunjung mengunjungimu pada hari Jumat. Yaumah, pembahasan kita adalah dzaraf, ya, yang menunjukkan waktu. Waktunya itu yaumah, pada hari Jumat. Dan yaumah dilihat di sana i'rabnya mansub di fathah. Dzaraf termasuk golongan isim-isim yang nasab, yang dia nasab. Jadi sehingga yaumah itu mansub sebagai dzaraf atau sebagai maf'ul fih, sebagai maf'ul fih. Kemudian contoh kedua, tugharidu tuyuru sobahan, gharwada yugharidu, berkicau. Tugharidu tuyuru sobahan, pembahasan kita sobahan sebagai zo. Zo itu rumus untuk dzaraf, maf'ul fih. Dan dia nasab i'rabnya mansub dengan alamat nasabnya fathah sebagai maf'ul fih atau dzaraf sobahan, menunjukkan waktu. Waktu sobah, waktu pagi. Burung itu berkicau di waktu pagi. Satamur zalzalulah botan, akan ada gempa sebentar. Sebentarlah botan sebagai dzaraf zaman. Zalzalu sebagai fa'il dari satamuru. Zalzalulah botan. Sirtu kilometran, saya berjalan sudah 1 kilometer. Kilometran, metran mansub dengan fathah sebagai dzaraf, dzaraf makan 1 kilo. Di antara contoh-contoh di atas ada beberapa kata yang dapat berfungsi untuk dzaraf dan bukan dzaraf, yang ketika itu dia diurap sesuai letaknya dalam jumlah. Maksudnya kata-kata berikut ini yang akan kita sebutkan, dia bisa berfungsi sebagai dzaraf. Artinya dia bisa berfungsi sebagai dzaraf, dan nanti kalau dia masuk menduduki fa'il misalkan, dia bisa juga, jadi enggak selalu nasab. Karena nanti ada dzaraf yang khusus untuk dzaraf saja, dia tidak bisa berubah. Tapi yang akan kita sebutkan di sini adalah kata-kata yang bisa berubah fungsinya tidak hanya sebagai dzaraf, tapi bisa menduduki dalam sebuah kalimat kedudukan yang lain. Bisa dia fa'il atau maf'ul bih dan sebagainya. Di antara contoh-contoh di atas ada beberapa kata yang dapat berfungsi untuk dzaraf dan bukan dzaraf. Jadi dia fleksibel, bisa sebagai dzaraf, bisa juga sebagai bukan dzaraf, dan sesuai kedudukannya dalam kalimat. Yang ketika itu dia diurap sesuai letaknya dalam jumlah. Antara lain dzaraf-dzaraf itu adalah sa'atun, sa'atun, kemudian yaumun, kemudian lagi usbu'un, kemudian syahrun, kemudian sanatun, sabahun, wastun, masaun, zuhrun, laulun, lahdatun, milun, yaminun, yasarun, dan kilometer. Semuanya ini fungsinya dua double, bisa sebagai dzaraf, bisa juga bukan dzaraf. Misal, ja'a yaumul jumu'ati, telah datang hari Jumat. Yaumul Jumu'ah, yaumu dilihat harokatnya dia domah. Kenapa dia domah? Karena sebagai fa'il, telah datang hari Jumat. Siapa yang datang? Hari Jumat ternyata yang telah datang. Yaumu di sini bukan menunjukkan dzaraf, bukan menunjukkan menerangkan dzaraf zaman, menunjukkan waktu, tapi dia menunjukkan fa'il, pelaku yang datang yaumul Jumu'ah. Karena patokan dalam menentukan kata ini bermakna dzaraf atau bukan apabila bisa dirubah kepada makna fi. Jadi kalau menunjukkan makna fi yaitu di dalam, pada, maka dia dzaraf. Misalkan seperti tadi, sa'azuruka yaumal Jumu'ah, saya akan mengunjungimu pada hari Jumat. Artinya adalah sa'azuruka, saya akan mengunjungimu fi yaumil Jumu'ah, pada hari Jumat. Jadi kalau bisa dimasuki, bisa dirubah kepada makna fi, makna di, pada hari Jumat, maka menunjukkan dia sebagai dzaraf, imma dzaraf makan atau dzaraf zaman. Beda dengan kata-kata ja'a yaumul Jumu'ah, telah datang hari Jumat, bukan pada hari Jumat. Karena yang kita inginkan yang datang itu hari itu sendiri, bukan seseorang yang datang pada hari Jumat. Kalau kita katakan ja'a ar-rajulu yaumal Jumu'ati, telah datang seseorang yauma al-Jumu'ati, pada hari Jumat, itu namanya dzaraf. Tapi yang ingin kita datangkan hari Jumat telah tiba, ja'a yaumul Jumu'ati, sehingga yaumu dia marfu' sebagai fa'il, tanda rafa'nya dengan dhamma karena dia isim mufrad. Al-kilometru al-fumitrin, 1 kilometer 1000 meter. Al-kilometru sebagai mubtada, al-fu khobarnya mubtada, mitrin mudhof ilaih. Inilah beberapa fungsi dari beberapa kata dzaraf yang dia fungsinya double, bisa sebagai dzaraf atau selain dzaraf. Kemudian kita masuk lagi, dzaraf dapat dijerkan dengan huruf jar. Misalnya kul kullun min indillah, katakanlah kullun semuanya itu min indillah, dari sisi Allah. Inda, asalnya dia inda, tapi tatkala kemasukan huruf jar yaitu min, maka dia dikasrah, min indillahi, dari sisi Allah. Kullun marfu sebagai mubtada, min indillah sebagai khabarnya. Pembahasan dzaraf telah selesai, dan dibedakan antara kata keterangan yang menunjukkan waktu, dzaraf zaman, atau kata keterangan yang menunjukkan tempat, dzaraful makan. Nanti pun kita harus tahu mana saja kata-kata yang bisa berfungsi double, fungsi sebagai dzaraf dan fungsi selain dzaraf. Semuanya itu harus dihafal karena inilah kaidah-kaidah. Jadi mengenal kaidah-kaidah, banyak kaidah dan banyak menghafal. Dan jangan lupa pula untuk mempraktikkan membuat beberapa kalimat yang kita akan sudah banyak kita lalui, sehingga sedikit demi sedikit saraf yang kita telah pelajari dapat kita praktikkan secara langsung. Kita lanjutkan sekarang pembahasan kita selanjutnya setelah dzaraf, termasuk isim-isim yang tergolong dalam isim yang nasab adalah hal. Yang ha, al-halu, rumusnya ha, ialah isim nasab nakirah, menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul bi ketika terjadinya fi'il. Biasanya dari isim sifat, bukan dari isim yang jamid. Dari keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa hal syaratnya dia harus isim, kemudian dia nasab. Perkataan kita isim tidak termasuk fi'il huruf, maka fi'il huruf tidak ada yang menjadi hal. Kemudian nasab, nasab karena dia termasuk golongan isim-isim yang nasab, bukan rafa, bukan jar. Hal kalau dilihat secara bahasa artinya keadaan, jadi menunjukkan, menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Seperti apa keadaannya fa'il tatkala dia melakukan pekerjaannya, atau maf'ul bihnya tatkala dia terkena objek pekerjaan oleh fa'il, maka itulah tugas hal, menerangkan keadaannya ketika terjadinya fi'il. Dan hal ini umumnya banyaknya diambil dari isim yang sifat, artinya mustaq, baik itu isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil atau sifat musabbahah. Yang penting adalah isim mustaq dan bukan dari isim yang jamid. Yang diterangkan dinamanya sahibul hal, dinamakan sahibul hal. Jadi datang halnya, menerangkan keadaan yang diterangkan sahibul hal, baik itu fa'ilnya atau maf'ul bih yang diterangkan, maka kita namakan nama lainnya sahibul hal. Kemudian persyaratan menyusun hal. Dalam menyusun hal ada berapa persyaratan yang harus terpenuhi. Yang pertama, sahibul hal harus berupa isim ma'rifah. Jadi sahibul halnya berupa isim ma'rifah, sedangkan halnya itu harus nakirah. Jadi halnya nakirah, sebagaimana definisi di atas, isim nasab nakirah. Kalau sahibul halnya ma'rifah, maka halnya harus nakirah. Syarat kedua, antara nau dan adat harus sesuai antara keduanya. Artinya antara hal dan sahibul hal harus berkesesuaian antara keduanya. Kemudian syarat yang lain, setelah sempurnanya kalam, artinya telah ada fi'il, sudah ada fa'il, sudah ada maf'ul bih, maka kalam, suatu kalam, kalimat sudah dikatakan sempurna apabila dia susunannya fi'il, kemudian fa'il, maf'ul bih, sudah cukup. Kemudian datang hal. Jadi sifatnya hal ini berupa tambahan saja, menerangkan keadaannya. Bagaimana keadaan fa'il, bagaimana keadaan maf'ul. Ini hal. Untuk lebih jelas, kita masuk sekarang ke dalam contohnya. Contoh yang pertama, ra'aitu. Contoh yang pertama adalah syaribtul ma'a Sofyan. Syaribtul ma'a Sofyan. Saya minum air yang jernih. Sofyan kita katakan sebagai hal. Dia menerangkan keadaan air, air sebagai maf'ul bihnya. Maka al-ma sebagai maf'ul bih, dia mansub dengan fathah, dan dia sebagai sahibul hal yang diterangkan oleh hal. Hal yang mana? Sofyan, dia menerangkan keadaan air. Saya minum air. Saya minum air yang jernih. Artinya air yang saya minum keadaannya itu bersih, jernih. Maka Sofyan hal menerangkan keadaan maf'ul bih, yaitu alma. Kemudian contoh kedua, fa kharaja minha khaifan. Maka dia Musa, mengisahkan ketika kisah Musa, fa kharaja minha khaifan. Maka Musa alaihissalam dia keluar dari negerinya khaifan, dalam keadaan takut. Mana sahibul hal dari khaifan? Khaifan kita katakan hal, rumusnya ha. Khaifan, dia menerangkan keadaan fa'il. Siapa fa'ilnya? Yaitu fa'ilnya kharaja. Kharaja fi'il madi. Setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il. Maka fa'ilnya kharaja adalah domir yang tersimpan, domir mustatir huwa. Yang takdirnya adalah huwa, kemudian kembalinya itu kepada Musa. Fa kharaja minha khaifan. Maka Musa keluar dari negerinya khaifan, dalam keadaan takut. Dia menerangkan fa'ilnya. Musa keluar negerinya, keadaannya seperti apa? Keadaannya takut. Maka khaifan, dia sebagai hal dan sahibul halnya domir mustatir, takdirnya huwa. Khaifan bisa dilihat, dia isim nakirah. Kemudian dia mansub, dan dia disusun dari isim yang mustaq, yaitu isim fa'il. Begitu juga dengan Sofyan. Sofyan nakirah, mansub dari isim yang mustaq. Wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami telah mengutusmu kepada manusia rasula, sebagai utusan. Wa, kita irab satu persatu. Wa arsalna, arsalna fi'il madi, timbangannya af'ala, fa'ilnya adalah na, i'rabnya fi mahali raf'in, fi'il madinya i'rabnya mabni di atas sukun karena bersambung dengan na al-fa'ilin. Ka sebagai maf'ulun bihi. Ka sebagai maf'ulun bih fi mahali nasbin. Lin nasi lali huruf jar. An nasi majrur karena jatuh setelah huruf jar. Rasula, rasula mansub sebagai hal, menerangkan keadaan kamu, maf'ul bihnya. Kami telah mengutusmu, mutusmu wahai Muhammad linnasi, kepada manusia rasula, sebagai rasul. Artinya tatkala kami mengutusmu wahai Muhammad, keadaanmu adalah sebagai mursal, rasul, orang yang diutus. Maka rasulan sebagai hal menerangkan maf'ul bika domir anta kamu. Kemudian contoh selanjutnya hadaru jami'a. Hadaru jami'a, mereka hadir semuanya. Keadaan mereka hadir itu seluruhnya telah hadir. Jadi mereka semua hadaru telah hadir seluruhnya. Dalam hal ini maka ketika mengi'rab kita i'rab dia hadaru fi'il madi. Mabni di atas dhamma karena bersambung dengan wau jama'ah. Kemudian wau jama'ah di sini sebagai fa'il pelaku dari hadaru. I'rabnya fi mahalli raf'in sebagai hal. Jami fi mahalli raf'in sebagai fa'il bukan hal. Jami'an mansub sebagai hal. Dan wau jama'ah di sini dia sebagai fa'il fi mahalli raf'in dan dia merupakan yang diterangkan oleh hal. Dalam kata lain sahibul hal. Dan sahibul hal itu tidak berkaitan dengan i'rab. Sahibul hal tidak berkaitan dengan i'rab, cuma dalam hal istilah bahwa yang diterangkan itu namanya sahibul hal. Jadi tidak ada i'rabnya. Kembali ke asal, kalau dia fa'il maka dia i'rabnya marfu, kalau dia nasab mansub maf'ul bih misalkan, dan tidak berkaitan sahibul hal tidak berkaitan dengan i'rab. Hal dapat berupa tiga macam. Yaitu yang pertama ismun dohirun seperti misal di atas. Ismun dohir seperti misal di atas. Khaifan sofian dohir. Kemudian yang kedua bahwa hal dapat dibentuk dari subhul jumlah. Hal dapat dibentuk dari subhul jumlah. Contohnya fakhoroja ala qawmihi fi zinatihi. Fi zinatihi. Maka dia keluar kepada kaumnya dengan memakai pakaian kebesarannya. Maka dia keluar kepada kaumnya dengan memakai pakaian kebesarannya. Fakharaja fi'il madi, mabni di atas fathah. Fa'ilnya mustatir, tersimpan. Takdirnya huwa. Jadi fa'il itu boleh mustatir. Sebagaimana telah lalu penjelasan tentang domir yang mustatir. Di antara lain kharaja. Mustatirnya hukumnya boleh saja. Kharaja fi'il madi mabni di atas fathah, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Ala qaumihi, ala huruf jar, qaumi majrur karena kedahuluan huruf jar. Fi huruf jar, zinatihi, zinati majrur. Dia kemasukan huruf jar, hi mudhof ilaih, fi mahali jarin. Pembahasan kita adalah fi zinatihi, dia sibhul jumlah. Terdiri dari jar dan majrur, huruf jar dan majrurnya. Dalam jumlah ini, ayat ini dia sebagai hal. Mengapa? Karena orang ini tatkala menemui kaumnya keadaannya dalam keadaan memakai pakaian. Memakai pakaian kerajaannya, memakai pakaian kebesarannya. Sehingga dikatakan fi zinatihi sebagai hal. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Mana sahibul halnya? Keterangan apa yang diterangkan yaitu domir huwa. Kalau dia keluar menemui kaumnya dengan memakai pakaian kebesarannya. Sehingga keadaannya dia tatkala keluar adalah memakai pakaian kebesaran. Sehingga fi zinatihi sebagai hal. Kemudian contoh kedua ra'aitu atau irata bainas sahab. Saya telah melihat kapal pesawat bainas sahabi di antara awan-awan. Ta'irah itu pesawat, kapal terbang. Saya telah melihat pesawat berada di antara awan-awan. Pembahasan kita bainas sahabi. Bainas sahabi baina dzaraf. As-sahabi mudhof ilaihnya dan dia sibhul jumlah karena sibhul jumlah telah lalu penjelasannya ada dua. Baik itu jar dan majrur maupun dzaraf dan mudhof ilaihnya. Dalam jumlah ini saya telah melihat pesawat kapal terbang itu berada di antara awan. Bayna sahabi menerangkan keadaan ta'irah pesawat itu. Karena pesawat bisa jadi dia di atas yang lainnya, tapi ketika saya melihat bahwa dia berada di tengah-tengah awan. Bayna sahabi, sehingga dikatakan bayna sahabi hal. Kemudian yang ketiga, bahwa hal dapat disusun dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlatun ismiyatun atau jumlatun fi'liyatun. Contoh di sini bahwa hal dapat dibentuk dari jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Yang pertama kita bahas ayat yang pertama menunjukkan hal dari jumlah fi'liyah. Ya qawmi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kisah Musa dalam surat As-Sad. Ya qawmi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku padahal kalian telah mengetahui bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian. Ya qaumi, pembahasan ya qaumi ini ada pembahasan tersendiri yang insya Allah kita akan sampai pembahasan tentang munada. Lima tu'zunani, tu'zunani fi'il mudore, wazannya af'ala yuf'ilu, adha yu'zi, tu'zi, tu'zunani, tu'zu, waw jama'ah sebagai fa'il, sebagai fa'ilnya, antum, tu'zuna sebagai fa'ilnya. Kemudian nani, ni, yaknya, yak mutakallim sebagai maf'ul bi, fi mahali nasbin. Mengapa kalian menyakitiku? Aku sebagai, yang disakiti, maka dia sebagai maf'ul bi. Waqad ta'lamuna, waqad ta'lamuna anni Rasulullah. Padahal, sedangkan kalian telah mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah. Waw di sini adalah waw hal, menunjukkan keadaan. Bahwa kalian menyakiti aku, mengapa kalian menyakiti aku padahal kalian itu telah mengetahui keadaanku ini sebagai Rasulullah. Jadi keadaan kalian itu telah mengetahui bahwa aku ini utusan Allah, tapi kenapa masih saja kalian menyakitiku? Maka jumlah ta'lamuna sebagai hal. Kala, karena dia jumlah, maka i'rabnya adalah fi mahali nasbin sebagai hal. Begitu juga dengan sibul jumlah. Fi zinatuhi fi mahali nasbin. Karena i'rab dapat di'i'rab dengan fi mahali antara lain apabila jumlah ataupun sibul jumlah. Contoh kedua masih hal dari jumlah fi'liyah. Saratif luya beki. Anak laki-laki itu berjalan dalam keadaan menangis. Saro fi'il madi, mabni di atas fathah. Atiflu marfu, karena dia sebagai fa'il. Ya beki, jumlah fi'liyah sebagai hal. Menerangkan keadaan siapa? Keadaan atiflu, keadaan fa'il. Jadi anak kecil itu berjalan dalam keadaan menangis. Ya beki, jumlah fi'liyah. I'rabnya fi mahalli nasbin sebagai hal. Ya beki, fi'il mudore. Fi'il mudore. Dan dia mengandung fa'il. Mana fa'il ya? Domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembalinya ke atiflu. Istaikotu wasyamsu toli'atun. Contoh ini merupakan contoh hal dari jumlah ismiyah. Saya bangun sedangkan keadaan matahari telah terbit. Waw di sini bukan waw ma'iyah, bukan waw ma'ah. Karena kalau waw ma'iyah, maknanya kebersamaan dan dia menasabkan isim yang setelahnya. Tapi dalam jumlah ini, as-samsu tali'atun susunannya mubtada khobar. As-samsu mubtada tali'atun khobar. Gabungan antara mubtada dan khobar dinamakan jumlah ismiyah sebagai hal. Mana yang diterangkan? Siapa yang diterangkan? Yaitu aku. Saya bangun sedangkan keadaan matahari itu sedang terbit. Jadi bangunnya saya pada saat keadaan matahari itu terbit. Kemudian setelahnya kadang-kadang hal mendahului sahibul halnya. Misalkan di sini musri'i nasarar rijal. Asalnya hal itu jatuh setelah sahibul hal. Susunannya misalkan fi'ilnya, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bi, kemudian baru datang hal. Tapi dalam hal ini bisa jadi hal mendahului dari sahibul hal. Jadi hal dulu, kemudian datang fi'il, kemudian fa'il atau maf'ul bi yang itu merupakan sahibul hal. Contoh di sini musri'i nasarar rijal. Laki-laki itu banyak laki-laki berjalan dengan cepat, keadaannya cepat. Musri'ina itu cepat. Musri'ina sebagai hal, dan dia mendahului sahibul hal. Mana sahibul halnya? Ar-rijal. Tatkala para laki itu berjalan dengan keadaan cepat, aslinya adalah susunan jumlahnya, aslinya faro ar-rijalu musri'ina. Ini asli susulannya. Namun boleh bahwa hal mendahului sahibul hal, musri'ina faro ar-rijal. Kemudian contoh kedua, saj'atan habatir ruh. Angin itu tiba-tiba berhembus. Saj'atan tiba-tiba habat berhembus arih angin. Angin itu tiba-tiba berhembus, menerangkan keadaan angin yang datangnya itu tiba-tiba. Habat arihu saj'atan. Saj'atan sebagai hal, menunjukkan keadaan angin itu berhembus secara tiba-tiba saja. Dan syaratnya bahwa hal boleh mendahului sahibul hal apabila fiilnya itu mutasarrif, artinya bisa berubah, mutasarrif bisa berubah, dia ditasrif ke fiil madi, mudhari maupun amr, bisa berubah. Sebelum musri'ina asra'a yusri'u, saj'atan habat bisa mutasarrif. Inilah hal contoh dari beberapa isim yang nasab. Dia termasuk golongan yang nasab, jadi dapat disimpulkan bahwa hal dia dari nakirah, harus dari nakirah, dan susunannya dari isim yang mushtaq, biasanya dari yang mushtaq. Dilanjutkan setelah hal, ada isim-isim yang tergolong termasuk golongan yang nasab. Jadi apabila kita mendapatinya dalam sebuah kalimat bahwa dia itu misalkan sebagai hal, maka nanti dibacanya nasab. Alamat nasabnya baik dengan fathah atau dengan yang lainnya, dengan ya dan sebagainya. Keadaan selanjutnya tentang isim-isim yang di-i'rab nasab, yaitu al-mustasna. Al-mustasna secara bahasa artinya pengecualian. Pengecualian yang dikecuali, dikecualikan. Tasrifannya istasna, yastasni, istisnaan, mustasnin, mustasnan, mustasnin, mustasnan. Jadi isim maf'ul yang dikecualikan. Ialah isim nasab jatuh setelah adawatul istisna, alat-alat pengecualian. Kaidah dari mustasna ini lebih ringan dibandingkan dengan hal, karena dia tidak mencakup beberapa syarat yang rumit. Hanya saja dia itu disusun dari isim yang nasab, memang benar, karena dia termasuk golongan yang nasab. Kemudian syarat yang lain bahwa dia bisa dikatakan nasab, kita i'rab dengan nasab apabila jatuh terletak setelah alat-alat pengecualian. Sebelum kita masuk dan mengetahui apa itu alat-alat pengecualian yang menyebabkan isim setelahnya menjadi nasab, kita lihat contoh berikut ini dulu. Fasyaribu minhu illa qalila, maka mereka meminum dari air itu illa qalila, kecuali sedikit. Qalila nasab. Kenapa dia tiba-tiba nasab? Karena dia jatuh setelah alat-alat pengecualian, adawatul istisna. Mana adawatul istisnanya? Illa, illa kecuali. Maka mereka minum dari air itu kecuali sedikit. Hadaratul labu illa zaidan, para murid, para santri itu telah hadir kecuali Zaid. Illa pengecualian, maka isim yang jatuh setelah illa mansub, zaidan sebagai mustasna. Hadarof ilmabi, mabni di atas fathah. Atul labu marfu' sebagai fa'il. Illa ada alat-alat pengecualian, zaidan mansub sebagai mustasna. Jadi kaidahnya, apabila isim terletak setelah alat-alat pengecualian diantaranya dengan illa, maka dia dibaca nasab. Dan ada kaidah yang lain tentang dua bit aturan main yang lain tentang istisna ini, akan kita bahas nanti satu persatu. Kemudian ada pun macam-macam adawatul istisna, yaitu illa, illa kecuali. Ghoira pun kecuali atau tanpa, siwa selain, jadi pengecualian semua ini. Ada hasya, khala, ini semua alat-alat pengecualian. Selanjutnya telah disinggung bahwa mustasna ini mempunyai hukum khusus. Maka berikut ini adalah al-mustasna dengan illa ada tiga hukum, yaitu dikhususkan dengan illa karena sering muncul dalam ayat, dalam hadis, dalam kitab-kitab para ulama yang tanpa harokat bahwa illa ini sering muncul sebagai adawatul istisna yang menyebabkan isim setelahnya nasab. Karena dia sering muncul maka dia diberikan perhatian khusus, mempunyai hukum-hukum yang berbeda. Yang pertama, wajib nasab. Maksudnya kata yang terletak setelah illa, kalimat yang terletak setelah illa, dia wajib dinasab apabila jika kalamnya positif musbab. Maksud positif tidak menunjukkan penafian, tidak menunjukkan larangan, tidak menunjukkan perintah. Itu namanya positif. Jadi positif saja. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan aktif positif, jadi positif tidak ada perintahnya, dalam tidak ada larangannya, dan tidak ada pertanyaan sifatnya, tidak ada penafian, peniadaan, tidak ada. Jadi sifatnya positif. Seperti contoh di atas. Contoh di atas, hadaratullahu illa Zaidan, telah hadir para murid kecuali Zaid. Ini kalimat ini positif karena mengisbatkan musbat. Ini musbat menetapkan, ditetapkan bahwa para murid telah hadir kecuali Zaid. Ini positif. Lain halnya kalau kita katakan tidaklah hadir para murid kecuali Zaid saja. Tidaklah ini menafikan, meniadakan, maka dikatakan negatif. Tapi kalau telah hadir itu menunjukkan positifnya suatu kalam. Kemudian bahwa yang pertama bahwa istisna, mustasna apabila jatuh setelah illa, dia wajib dinasab jika kalamnya positif. Seperti contoh di atas, hadaratullahu illa Zaidan, maka Zaidan di sini wajib nasab karena kalamnya positif dan disebutkan mustasna minhunya. Mustasna minhu adalah yang dikecuali itu mustasna minhu. Hukum kedua, boleh nasab atau mengikuti mustasna minhu. Jadi syarat pertama wajib nasab, ini ada kata-kata yang kurang, yaitu jika kalamnya positif, ini pertama. Kemudian disebutkan mustasna minhu. Mustasna minhu adalah yang dikecuali. Dalam kalimat telah hadir para murid kecuali Zaid, mustasna minhunya adalah tulab, hadarat tulabu illa Zaid, telah hadir para murid kecuali Zaid. Yang dikecuali mana? Yaitu atulab. Itu namanya mustasna minhu. Sedangkan Zaid sebagai mustasna. Selanjutnya, hukum kedua, dia boleh nasab atau mengikuti mustasna minhunya jika kalamnya negatif dan disebutkan mustasna minhu. Kalau dalam kalimat itu negatif, baik negatifnya karena ada larangan atau karena ada penafian atau karena istifham, pertanyaan, sedangkan dalam kalimat tersebut disebutkan pula mustasna minhunya, maka hukum nasabnya itu boleh saja. Jadi kata yang terletak setelah illa, jika dia kalimatnya negatif dan ada mustasna minhu, hukumnya boleh, tidak wajib. Dan boleh pula mengikuti mustasna minhunya. Kalau mustasna minhunya itu fa'il, berarti dia irobnya ikut rafa. Kalau mustasna minhunya mas'ubi, berarti irobnya ikut mansub, tidak rafa. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh. Mako ma'ahadun illa Zaidan, tidak ada yang berdiri seorang pun kecuali Zaid. Ma huruf nafi, meniadakan. Koma fi'il madi, mabni di atas fathah. Ahadun fa'ilnya koma. Tidak ada seorang pun yang berdiri, ahadun seorang, illa Zaidan. Dalam susunan kalimat ini, kalimatnya negatif. Mengapa negatif? Karena ada alat-alat yang berfungsi peniadaan, yaitu ma. Ma-nya di sini namanya ma nafi, meniadakan. Tidaklah bangun, tidak ada seorang pun yang bangun kecuali Zaid. Zaid, dia mansub, terletak setelah illa. Hukumnya boleh saja, tidak wajib. Mengapa boleh? Karena kalimatnya negatif, ada ma-nya, dan disebutkan mustasna minhu. Mana mustasna minhunya? Ahadun. Yang dikecualii yaitu ahadun. Tidak bangun seorang pun kecuali Zaid. Maka karena kalimatnya negatif dan mustasna minhu disebutkan, Zaid hukumnya boleh nasab, tidak wajib nasab. Sekarang bagaimana contoh bahwa dia boleh mengikuti mustasna minhunya, yaitu maqa ma'ahadun illa zaidun. Dalam jumlah ini zaidun dia rafa marfu. Mengapa? Karena dia ikut mengikuti mustasna minhunya, yaitu ahadun. Jadi ahadun di situ mustasna minhu rafa sebagai fa'il. Maka karena zaid dikatakan boleh juga nasab, boleh juga mengikuti mustasna minhu, maka zaidun boleh ikut ahadun menjadi rafa. Lain halnya kalau kita katakan ma ra'aitu ahadan illa zaidan. Ma disimak ma ra'aitu ahadan illa zaidan. Tidaklah aku melihat seorang pun kecuali zaid. Zaidan di sini hukumnya boleh karena dia kalimatnya negatif dan disebutkan mustasna minhu. Zaidan pertama nasab sebagai mustasna. Boleh hukumnya. Dan dia tidak bisa kita katakan zaidun. Mengapa? Karena mustasna minhunya maf'ul bi, yaitu mansub ahadan. Ma ra'aitu ahadan illa zaidan. Jadi bagaimanapun keadaannya, susunan kalimat ma ra'aitu ahadan illa zaidan, zaidan wajib nasab. Baik dia sebagai mustasna ataupun mengikuti mustasna minhunya, dia wajib nasab. Ma ra'aitu ahadan illa zaidan. Jadi tidak ada zaidun. Kalau mustasna minhunya rafa, dia ikut rafa. Tapi kalau mustasna minhunya nasab, ikut nasab. Jadi tidak bisa dibaca rafa lagi. Ini dari hukum kedua mustasna minhu. Yang ketiga, dia bisa dibaca menurut jabatan i'rabnya. Dengan syarat apabila kalamnya negatif dan tidak disebutkan mustasna minhu. Apabila kalamnya negatif, mustasna minhunya itu tidak ada, maka dibaca sesuai kedudukannya dalam kalam. Artinya, kalau dia menduduki sebagai fa'il, maka dibaca rafa. Kalau dia menduduki sebagai maf'ul bih, maka dibaca mansub. Dan kaidah di sini untuk mengetahuinya bagaimana dia itu dibaca kedudukannya dalam i'rab, sama saja kalau kita buang alat illahnya. Kalau illahnya kita tiadakan, kita buang, maka dia apa kedudukannya dalam jumlah, maka itulah yang kita baca. Lebih jelas kita masuk contoh. Maqama illa zaidun, tidak ada yang bangun kecuali zaid. Dalam kalimat maqama illa zaidun tidak disebutkan mustasna minhu. Dan dalam kalimat ini negatif. Mengapa? Karena ada manafi. Untuk mengetahui zaidun kenapa dia dibaca rafa padahal dia mustasna jatuh setelah illa, karena dia dibaca sesuai kedudukannya. Artinya kalau kita buang illa, maka zaidun pasti dia rafa. Maqama zaidun, tidak ada yang bangun zaid. Nah, zaid sebagai fa'il. Jadi sama saja. Dalam hal ini kalau dia negatif tidak ada mustasna minhu, sama saja kalau kita buang illa, maka yang jadi mustasna itu pasti menduduki sesuai kedudukannya dalam i'rab. Ma qultu illal haqq, tidaklah aku mengatakan kecuali kebenaran. Kalau kita buang illanya, maka takdirnya ma qultu al haqq, tidaklah aku mengatakan kebenaran. Walaupun nanti dalam segi makna berbeda, tapi untuk lebih memudahkan, alat yang jatuh, kata yang jatuh setelah illa, kalau dia kalimatnya negatif dan tidak ada mustasna minhunya, maka hukumnya itu dari segi i'rab sama saja kalau kita buang alat istisna'nya yaitu illa. Ma darabtuhu illa darban khafifan, tidaklah aku memukulnya kecuali hanya pukulan yang ringan. Darban sebagai mustasna, khafifan sebagai hal, bukan hal tapi sebagai na'at. Sebagai na'at. Jadi pukulannya itu ringan. Darban khafifan, karena dia darban mansub jatuh setelah alat-alat illa. Kemudian selanjutnya al-mustasna dengan goiro atau siwa hukumnya selalu jer sebagai mudhof ilaih. Maksudnya kata atau kalimat yang terletak setelah goiro atau siwa itu selalu jer sebagai mudhof ilaih. Jadi misalkan goiro zaidin, siwa zaidin, siwa muhammadin, goiro muhammadin. Jadi kata ya, mustasna yang terletak setelah goiro atau siwa, karena goiro alat istisna, dia tidak nasab kata yang setelah goiro atau siwa, tapi selalu jer sebagai mudhof ilaih. Sedangkan i'rab lafadznya siwa atau goiro seperti hukumnya mustasna dengan illa. Sedangkan goiro dan siwa sendiri, kenapa dia dibaca goiro atau goiru, itu hukumnya sama dengan mustasna apabila dengan illah. Jadi kalau dengan illah setelahnya itu nasab, maka goiro pun dihukumi nasab kalau dia kedudukannya sama. Positif disebutkan mustasna minhu, maka goironya nasab. Kalau dia negatif ada mustasna minhu, maka goironya bisa nasab, bisa mengikuti mustasna minhu. Kalau dia negatif tidak ada mustasna minhu, bisa dibaca goiro sesuai kedudukannya. Demikianlah pembahasan tentang mustasna, dan kita lanjutkan pada sidang.